sore ini. Di saat aku sendiri, ku teringat kembali saat kau masih di sini. Seperti dulu, semua salahku hingga kau pergi jauh. Sore ini, di saat aku sendiri, ku teringat kembali saat kau masih di sini. Seperti dulu, semua salahku hingga kau pergi.